Assalamualaikum. Betul lah, if you say like that, maknanya my apa ni working paper tu actually consists of two parts. Sebenarnya consists of two parts. So you said to read kan, I forgot lah. People may started to read. Yeah, we're expecting different people to ask what those questions. Tapi yang datang dulu question yang untuk benda-benda lain, iaitu that was taken up. Terus dia banyak cerita pasal tu. In fact, I get Ustaz Zahid question pertaining the buta tu. The question tuan tu Ustaz Zahid, Ustaz ni question pertaining buta. Buka balik Ustaz Zahid, dia fokus balik dekat soal And then soalan kita, soalan kasih kita dulu. So kita akan tahu atas tu dah tahu umum dah boleh pas tu. Actually dah tak payah nak jawab pun. Umum ni normal, dan saya tanya-tanya dekat kelas kita lima. So dah tahu umum. Mana big question naik direct terus tak saya baca. Hari-hari sangkut. Aku okey lah, berdua alhamdulillah. Kita ni first time eh. Okay, alhamdulillah. Aku sendiri organisation Berapa yang dapat attendance kalau kira-kira tu? Saya tengok daripada atas, depan duduk bawah je agak 300 ada. Kita estimate pasal apa? Kalau anda tu atas berapa tak tahu? Atas ada kat 200. Kalau kita overall tak ada tukar, berganti tau. Ada masuk, baru masuk lagi. Orang lah, pasal EMC tak putus-putus. Kalau don't stay je problem. Ikan dah stand by lah. 500 lah semua eh. I think 500 You can see half of the mineral water board lah. Agak. Definitely kalau betul-betul punya all out apa ni promotion dia tak muat tau tempat tu. So tempat dia auditorium besar lagi. Zaz So that means kalau buat 3 speaker kena start awal sikit. Masa untuk makan pun tak cukup. That's why I suggested to them. Tak kabur lah. No, I said maybe lunch, we have like lunch, prepare there just for you all lah. Yes. Then after that, after the daura, maybe we have dinner different. It'll be time for you all. Semua cari. Penuh. Lunch time memang kan? Gelang. Semua datang satu grup sana, penuh lah, semua dah buka. Pergi sana. Cari kat agro, cari kat mana. Tak dapat, tak dapat makan. Kalau dapat, lambat. No, kita okay. We know that there are group yang keluar dulu. Siapa, Syari punya geng ke apa. Kita dah dapat, dia dah keluar balik. Tak dapat tempat. Saya sendiri kan. Kalau next punya location memang tak ada makan, tempat makan, tak tempat semayang, logistik lagi banyak lah nak buat. Yang tu ni sediakan. Tapi tempat bagus dari sentral. Tempat bagus. Kita ada 3 masjid dari situ kan. Some all good. Masjid Darwaman, ada surau. Tapi surau tu ada di Darwaman. Kita ada 3-4. Surau Darwaman, Khalid, Darwaman. Tak tahu lah. Tapi itu makan is not important to you yang attended lah. You all the speaker, I think they should provide something there so that you have to rush around kan. Pasal kita traffic teruk. tak rasa keluar je, salam, tak tahu dia last kali sampai. Kita dah ambil makan baru dia sampai. Macam jauh, dah dekat je tau. Jadi dia kena pergi belakang ke apa kan. Kita habis, kita makan dulu dah selamat. Actually, Anna dah bilang dengan yang bawa entah makan. Satu orang nak letak. Bawa ustaz tak boleh, ustaz rasa dah tak dilepaskan. Banyak orang tu. Every time kata tuan si Lepas tu tau. That's why kalau you tengok kan, kita stop at 12.30. Our plan, kalau you look at according to our plan, we stop at 12.30. That means 12.30 you'll go out for lunch first. Then you'll go for your Zohor, baru you'll balik. And that was what kita punya planning. Because kita tengok Zohor 8 AM. Jadi kita cakap, kita stop 12.30 just now. Don't berhenti, don't bersih makan dulu, tolong pergi solat. Tapi on their mind semua different tau. Everyone come out is go for prayer. No, go for prayer. Masa go for prayer. Kita sampai pun cuba. I sampai ni masjid pun azan. Sampai ni masjid azan. Terus masuk. Kalau makan dulu mungkin tak suka. Habis. Kalau kita delay, lambatkan. Jadi solat dulu, lepas tu makan. Jadi kita panjangkan sebelah sana. Jadi kita start awal sikit. Orang kabur. Dah solat dah, orang dah selamat dah. Dah siap makan aja. 9:30 bagus Ustaz. 9:30. Ya, bukan kita letak program kita sekarang 9:30 dah tak pukul 10. Sebab kita letak pukul 9. Kita letak pukul 9. Letak pukul 9. Start kamu tadi kita start pukul mana ada start pukul 10 kan? Yalah, pukul 10. Lagi lah kita start dulu kan. Kita kita kita discuss pasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita kembali kepada kitab Sirah An-Nabawi ya. Di mana kita sedang membahaskan satu peristiwa yang besar, iaitu peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Yang mana telah kita bacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim berkenaan dengan peristiwa Badar, caranya diturunkan para malaikat, dan juga tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan rasulnya di atas orang-orang kafir, walaupun jumlah orang-orang yang beriman amat sedikit sekali berbanding dengan musuh-musuh mereka. Dan bagaimana antara kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada sahabat tentang bagaimana ataupun siapakah yang akan mati, yang akan terkorban di dalam peperangan daripada golongan musuh-musuh musyrikin, dan di mana tempat kurbannya mereka itu sebagaimana terdapat dalam hadis. Dan selepas itu kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang telah memanggil orang-orang kafir Quraisy yang telah ditanam dalam perigi Badar, bahawa apakah telah sampai kepada kamu janji kamu ataupun janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati bahawa Umar bin Khattab telah bertanya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan mayat-mayat orang-orang musyrikin tersebut, sedangkan mereka telah menjadi jasad yang tidak bernyawa. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka, yakni mereka lebih mungkin lebih mendengar akan kata-kataku ini sekarang daripada kamu. Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah SWT telah memuliakan orang-orang Islam dan menghina orang-orang kafir Quraisy musyrikin. Baik. Jadi kita sambung pembahasan kita muka surat 394 Setelah selesai pertempuran Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memburu rombongan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kerana Allah telah menjanjikan kepada beliau salah satu di antara dua golongan. Dan Allah juga telah memenuhi janjinya dengan memberikan kemenangan atas pasukan orang-orang musyrikin. Jadi Allah telah janji satu saja daripada dua kumpulan. Mereka mula-mula nak cari kafilah Abu Sufyan. Jadi bila dah menang dengan tentera bersenjata daripada golongan musyrikin, Nabi SAW tak kejar lagi kafilah Abu Sufyan. Rasulullah SAW berpesan agar tidak membunuh beberapa pasukan musyrikin yang ikut berperang dengan terpaksa dan takut dicela oleh kaum mereka. Bahkan di antara mereka ada yang pernah membantu kaum muslimin pada period Makkah. Mereka antara lain ialah orang-orang dari Bani Abdul Muttalib, termasuk paman Rasulullah SAW sendiri, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Abul Bakhtari bin Hisham. Beliau menyuruh kaum muslimin untuk menawan mereka saja. Al-Abbas bin Abdul Muttalib benar-benar ditawan, sementara Abul Bakhtari keras kepala untuk melawan sehingga akhirnya ia pun dibunuh. Jadi kita tahu bahawa sebahagian orang-orang kafir Quraisy tak mau ikut serta berperang dalam peperangan Badar ini, tapi mereka terpaksa, takut dicela oleh kaum mereka. Jadi orang-orang ini Nabi SAW larang untuk membunuh mereka, ditangkap saja. Rasulullah SAW meminta pertimbangan kepada Abu Bakar dan Umar tentang apa yang harus beliau lakukan terhadap para tawanan. Abu Bakar mengusulkan supaya mereka membayar tebusan. Alasannya, barangkali hal itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk menghadapi orang-orang kafir di masa mendatang. Dan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka mahu masuk Islam. Jadi kalau dapat harta rampasan, harta tebusan, dia akan menguatkan saf orang-orang Islam. Dan mungkin mana tahu orang-orang kafir lepas itu akan masuk Islam. Jadi Abu Bakar orangnya lembut. Dia tidak mahu menghukum dan membunuh tawanan-tawanan perang. Sementara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengusulkan agar mereka dibunuh sahaja. Alasannya kerana yang ditangkap itu adalah pemimpin-pemimpin orang kafir, a'immatul kufur, dan terdapat ayat dalam Al-Quran memerintahkan Nabi SAW dan para sahabat membunuh pemimpin-pemimpin kafir. Jadi rupanya Rasulullah SAW cenderung pada pendapat Abu Bakar, iaitu mengambil tebusan. Akan tetapi kemudian turun firman Allah Surah Al-Anfal ayat 67 ke 69 yang membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban." Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini adalah ayat yang menerangkan bahawa pendapat Umarlah yang benar. Adapun pendapat Abu Bakar dan juga yang disetujui oleh Rasulullah SAW tidak benar. Jadi ini menunjukkan kelebihan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebabnya diterangkan dalam ayat ini, tidak boleh seorang nabi termasuk Nabi Muhammad SAW mengambil tawanan dan menebus tawanan sampailah yuthina fil ard, sampai dia jadi kuat di atas muka bumi ni. Kalau tengah lemah macam zaman perang Badar, tak boleh ambil tawanan dan bebaskan tawanan, ambil tebusan, tak boleh. Mesti apa? Mesti bunuh semua yang dia tangkap. Nah, ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian kamu lah, kamu inginkan aradat dunia, ganjaran duniawi atau benda duniawi itu dengan tebusan, dan Allah inginkan akhirat untuk kamu, yakni iaitu pahala akhirat. Dan Allahu Azizun Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian sambungan ayatnya, laula kitabum minallah sabaqa. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah, ini takdir, ini dalil bahawa Allah SWT telah tulis takdirnya, katabah kitabun, nescaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Nampak? Jadi rupanya berdosa ambil tebusan daripada tawanan ketika kita masih lemah. Fima akhaltum azabun azim, maka makanlah, tetapi Allah SWT dengan rahmatnya memaafkan. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, makanlah dari rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi thayyiba lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini kisah mempunyai banyak pengajaran sebenarnya berkaitan dengan peperangan Badar yang disentuh dalam surah Al-Anfal ini. Baik. Dengan demikian dihalalkan bagi kaum muslimin mengambil tebusan setelah dicerca oleh Allah, kerana lebih mengutamakan tebusan daripada menjatuhkan sanksi hukuman terhadap para gembong kafir, ini ketua-ketua kafir. Hukum tersebut berlaku pada zaman permulaan Islam. Kemudian imam disuruh memilih untuk membunuh tawanan atau meminta tebusan atau melepaskan mereka tanpa tebusan. Jadi ada tiga pilihan untuk imam selepas peperangan kalau dia dapat tangkap orang musuh, sama ada bunuh tawanan tersebut atau minta tebusan atau lepaskan mereka secara percuma tanpa tebusan, kecuali bagi tawanan anak-anak dan wanita kerana mereka memang tidak boleh dibunuh. Ni dalam surah Muhammad, surah Al-Qital. Jadi kita dapati hukum Islam tak sama dengan apa hukum antarabangsa. Kita katakan hukum peperangan antarabangsa, kalau dapat prisoner of war apa kena buat? Boleh bunuh? Mana boleh bunuh? Nanti kena trial dekat apa Mahkamah Haig habis kita. Jadi ini melihat kepada keadaan dan ini mengikut ijtihad imam. Baik, tebusan yang harus dibayar oleh para tawanan bersifat relatif. Ini balik kita pada peristiwa selepas peperangan Badar. Bagi yang mempunyai harta harus membayar tebusan sebanyak 4000 dirham. Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus suaminya Abdul As bin Rabi' dengan seuntai kalung saja. Demi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melepaskan Al-As dan mengembalikan kalung kepada Zainab. Sebab Zainab adalah anak Rasulullah SAW. Yang kena tangkap adalah suaminya. Suaminya masih kafir lagi. Jadi ditebuskan dengan rantai. Tapi mereka tak ambil sebab apa? Hormat Rasulullah SAW. Dan bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk membayar tebusan, mereka diharuskan, yang diwajibkan mengajarkan menulis kepada anak-anak kaum Ansar. Jadi ini juga selalu disebutkan tentang kefahaman Nabi SAW dan para sahabat tentang kepentingannya ilmu membaca dan menulis. Jadi kalau dia dapat mengajar anak-anak Ansar membaca dan menulis, kita boleh lepaskan dia. Dia kena ajar sampai mereka pandai. Ini satu perkara yang baik sebenarnya. Kaum muslimin tidak ingin mengambil harta dari mereka sesuai dengan kelemahan rohani mereka. Bukan maksudnya keluar. Kaum muslimin tidak ingin mengambil harta dari mereka untuk melemahkan mereka, yakni melemahkan orang kafir tu sampai dia tak ada harta lagi. Bukan nak bulut harta dia. Tidak. Rasulullah SAW bersabda, seandainya Mut'im ibn Adi masih hidup lalu dia berbicara kepadaku tentang mereka, yakni memberi syafaat, minta syafaat, minta dibebaskan tawanan-tawanan musyrikin, nescaya aku akan melepaskan mereka untuknya. Siapa ni Mut'im bin Adi? Mut'im bin Adi ni adalah seorang lelaki Arab zaman jahiliyah yang amat dermawan. Amat baik sekali. Dia banyak kasih apa ni orang makan, tolong orang susah dan sebagainya. Sampai dijadikan satu apa ni pepatah tentang apa kebaikan kedermawanan Mut'im bin Adi. Jadi kalau Mut'im bin Adi hidup, dia datang kepada Nabi SAW minta lepaskan tawanan ni, Nabi SAW kata aku tentu dah lepaskan. Kerana apa ni? Kerana apa ni nak balas jasanya Mut'im bin Adi ni. Lebih kurang itulah. Dan ini menunjukkan bahawa bukan maksud Nabi SAW ambil tebusan itu untuk nak harta benda sahaja. Baik. Kembali kita, orang-orang Ansar ingin membebaskan Al-Abbas tanpa meminta tebusan, kerana ia adalah paman Rasulullah SAW dan pakcik beliau dari Bani An-Najjar. Kalau kita ingat lagi bagaimana Al-Abbas lah ditawan. Ada seorang Ansar kan tangkap Jadi bila kata, bila dah dijumpa, dia bawa kepada Nabi SAW, Abbas tanya, bukan orang ini yang tangkap aku, tapi ada orang lain. Kata dia, aku yang tangkap. Tidak, bohong kau, diam kau, dia kata. Ada aku nampak satu orang, satu apa ni, kepalanya yang botak, yang menangkap aku. Orang ni tak pernah kelihatan pun. Jadi kata ulama, inilah malaikat yang Allah SWT turunkan dalam peperangan Badar. Baik. Jadi mereka nak lepaskan Al-Abbas tanpa minta tebusan, nak hormat Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau menolaknya seraya bersabda, jangan tinggalkan satu dirham pun darinya. Jadi ini nak berlaku adil, eh? Kalau kena bayar, semua mesti kena bayar, walaupun dia saudara mara. Dalam hal ini tidak ada nepotisme, walaupun terhadap paman Rasulullah SAW sendiri. Di depan hukum Allah dan Rasulnya, semua harus diperlakukan sama saja. Walaupun Al-Abbas mengaku sebagai seorang Muslim di depan Rasulullah SAW, dan dia ikut perang Badar kerana terpaksa. Ini mengikut riwayat dalam tafsir At-Tabari. Baik. Akhirnya Al-Abbas membayar tebusan sebesar 100 auq. Ini berat, eh? Ini adalah unit berat ni. Emas. Uqail ataupun Aqil bin Abi Talib membayar tebusan sebesar 80 auq. Dan tawanan-tawanan yang lainnya membayar tebusan sebesar 40 auq sahaja. Jadi Al-Abbas, pakcik, bayar berapa? Banyak, 100 paling banyak. Aqil bin Abi Talib bayar 80. Ni emas, eh? Lagi banyak dia dapat 1,000 dirham. Adapun tawanan biasa, 40. Bukan kata mereka bayar kurang, mereka kena bayar lebih. Kalau tak sama lagi, mereka kena bayar lebih. Ini yang bisa nak ajar kepada sahabat, apa ni, berlaku adil. Itu tadi masalah tawanan. Adapun tentang masalah harta ghanimah. Harta ghanimah, harta apa? Rampasan perang. Ia terjadi perselisihan kerana pada waktu itu hukumnya belum disyariatkan. Ini pertama kali perang secara besar-besaran, jadi belum turun hukum tentang harta ghanimah. Harta ghanimah dimasukkan kat sini harta apa? Mereka ni bawa apa bila mereka berperang? Senjata lah, kebanyakan senjata, baju besi dan sebagainya itu. Ada harga atau tidak? Ada banyak harga dia. Dan kadang-kadang ada barang kemas dia ke, pakaian dia ke, atau ada pemakanan. Mungkin dia orang bawa binatang haiwan. Itu semua harta. Jadi macam mana nak bagikan? Jadi ada perselisihan di kalangan mujahidin. Jadi Ubadah bin Samit yang ikut serta dalam perang tersebut mengatakan, kami pergi bersama Rasulullah SAW, bergabung dengan beliau dalam perang Badar. Kedua belah pasukan bertempur, dan akhirnya Allah yang Maha Memberkahi lagi Maha Tinggi membuat lari musuh. Yang buat musuh lari. Sebahagian pasukan kaum muslimin mengejar musuh, mengusir dan membunuh. Sebahagian lagi menguasai harta ghanimah yang telah dikumpulkannya di barak. Dia orang yang kejar musuh, dia tak dapatlah kumpulkan harta yang tertinggal, kan? Musuh lari, dia tinggalkan harta benda dia. Orang yang tak kejar musuh, dia kumpulkan harta. Dan sebahagian lagi apa? Menjaga Rasulullah SAW agar jangan sampai terkena serangan musuh sedikit pun. Jadi ada tiga golongan dalam peperangan. Pada malam hari, mereka semua berkumpul dan saling mengklaim. Orang-orang yang menguasai harta ghanimah yang dikumpulkan mengatakan, kamilah yang mengumpulkan dan menjaga harta ini. Jadi siapa pun tidak ada yang mendapatkan bahagian. Tak mahu pula datang, eh? Orang-orang yang mengejar musuh, mengusir dan membunuhnya mengatakan, kalian tidak lebih berhak daripada kami atas harta ini. Kamilah yang mengusir musuh darinya sehingga mereka lari tunggang langgang. Dan orang-orang yang menjaga keselamatan Rasulullah SAW juga mengatakan, kalian semua tidak lebih berhak atas harta ini daripada kami. Kamilah yang menjaga Rasulullah SAW kerana kami khawatir beliau terkena serangan musuh sehingga kami hanya sibuk mengurus beliau. Masing-masing utarakan hujah mereka bahawa mereka juga ada hak terhadap harta rampasan. Kenapa? Tak ada dalil, tak ada wahyu menurunkan tentang bagaimana nak bagi-bagikan harta ghanimah. Lalu turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil anfal, mereka menanyakan kepadamu tentang pembahagian, yakni harta rampasan perang. Katakanlah, qulil anfalu lillahi war rasul, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Habis itu. Siapa punya sekarang? Allah dan Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Jangan gaduh, jangan bertengkar. Rasulullah SAW lalu membagikan harta ghanimah tersebut di antara kaum muslimin secara sama. Ini awal-awal lah. Selepas itu sebenarnya ada hukum yang detail tentang pembahagian harta ghanimah. Itu bagi 5 bahagian. Dan kemudian orang yang naik kenderaan dia dapat 2 ekstra, 2 bahagian. Orang yang tak bawa apa ni kenderaan, tak berkuda, dia dapat 1 bahagian. Jadi itu perinciannya ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan siapa yang bunuh orang tu, orang tu punya senjata dia yang dapat. Kira dia paling dekat kan, jadi dia yang dapat. Tapi yang anda kumpulkan semuanya, itu dibagikan mengikut ketentuan yang dalam hadis. Beberapa asar yang sahih menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW mengeluarkan 1/5 dari harta ghanimah, lalu beliau bagi-bagikan di antara para pasukan. Dalam riwayat Al-Bukhari, ayat yang menerangkan tentang bahagian 1/5 turun tercakup dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang perang Badar, yakni firman Allah Ta'ala. Jadi ini dia sikit, tadi bagi sama rata, yang ini bagi pun bagi 1/5 daripadanya. Jadi firman Allah SWT, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jadi 5 bahagian. Jadi ini ada pembahasannya lah, sampai bab dia jauh lagi lah, bab dia bab jihad. Nak bagi harta rampasan perang. Kita kalau baca sekarang pun belum pergi jihad lagi ya. Dan bukan kita yang tukang bagi-bagi kan. Sebab apa? Kalau bagi pada Allah macam mana? Bagi pada Allah tak boleh kan? Tapi bagi pada Rasul, Rasul lah tak ada. Macam nak bagi sekarang ni? Pasal korba, kaum kerabat, okay lah. Lepas tu boleh anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Itu ada pembahasan disebutkan oleh ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi bahagian kepada 9 orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar kerana mereka dibebani tugas di Madinah atau kerana mereka mengalami luka-luka di jalan ketika hendak menuju ke Badar atau kerana ada uzur-uzur yang lain. Itu satu lagi ijtihad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berikan kepada orang yang tak ikut serta dalam peperangan. Mereka ada kat Madinah, ada urusan ataupun orang yang sakit. Boleh ke tak boleh ni? Adil ke tak adil? Jawabnya adil. Kalau kita ada kepercayaan kepada Nabi SAW, kita tak nak pertikaikan lagi. Sebab asalnya yang berhak untuk membagikan harta rampasan perang, harta sedekah adalah imam. Adalah imam. Dia boleh berijtihad. Dia ada kata orang tu apa dipanggil dalam bila ketua dia ada, kalau manager kita ada ruang-ruang yang kita mengikut kita punya apa? Bahasa Inggeris tu lah. Mengikut dia lihat yang patut dah dia terima. Walaupun kira ada syarat-syarat yang macam ini, tapi kadang-kadang dia lihat boleh jugalah, tak cukup syarat sangat tapi dia terima juga. Sebab dia rasa ada kelebihan budak ni, kira kan kalau masuk kat sekolah dia, kira kan dia boleh apa tu? Dia boleh bawa misalnya. Jadi ada orang tak boleh, mesti ikut syarat betul-betul. Ada ruang-ruang dia lah. Ada orang kita boleh kasi diskaun lah, ni orang susah mengikut syarat. Ada orang dia tak betul-betul ikut syarat, tapi kita tahu dia susah juga, kita kasi chance. Jadi balik pada ijtihad, betul? Discretion. Ikut discretion betul. Ada satu ruang tu. Jadi dia ada garis yang halus. Hak diberikan kepada ketua. Baik. Tapi dalam waktu yang sama, bila diberikan hak tersebut, tak boleh salah gunakan hak tersebut. Ni geng dia, ni saudara dia, ni kawan dia, itu tak boleh lah, nanti dia kena kan. Tapi dalam waktu yang sama, jangan dipertikaikan pula satu persatu. Kenapa kasih ini apa? Jadi kalau gitu buat apa? Kasih kita discretion. Baik, kita tak payah ada discretion. Kita cuma apa ni, ikut syarat aja lah. Sudah. Jadi bila jadinya masalah ni, bila tak percaya, tak ada kepercayaan. Jadi kita dengan siapa pun kerja nanti dalam satu kumpulan, kadang ni berlaku, kalau berlaku, kenapa berlaku, biasanya tak ada apa ni, tak ada ta'af, tak ada tak ada ruh Islam apa nak kuat. Tidak ada percaya antara satu dengan dengan yang lain. Jadi kita lihat antara lain yang diberikan terampasan perang walaupun dia tak ikut serta Uthman bin Affan yang disuruh Rasulullah SAW untuk menunggui isterinya Ruqayyah. Ruqayyah ni anak Rasulullah SAW yang sedang sakit kritis, jadi tak dapat ikut perang. Jadi kena jaga isteri. Setelah mendapatkan keterangan dengan jelas, jadi kalau Nabi SAW tak kasih pun masalah. Kalau kasih pun macam masalah juga kan. Kalau kasih dia tak ikut perang. Tapi kalau tak kasih, aku disuruh oleh Rasulullah SAW tunggu kat Madinah, dah ada sebab. Jadi nanti mungkin ada timbul tanya dan sebagainya kan. Jadi Nabi SAW lah, dia apa ni, dia lihat, perhatikan keadaan masing-masing dan diberikan juga sebab harta ni bukan apa ni yang di, bukannya milik beliau, dia simpan semuanya. Setelah mendapatkan keterangan dengan jelas tentang hukum harta ghanimah serta tata cara pembahagiannya, mereka tidak lagi berselisih melainkan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sikap mereka terhadap masalah yang telah diberikan keputusan secara pasti oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini sebenarnya contoh untuk kita semua lah. Bila perselisihan memang biasa, kita tak boleh apa ni cari satu situasi yang sampai tak ada, kita ada tak ada perbezaan pendapat, tak ada pertikaian, pertelingkahan dan sebagainya. Tak mungkin. Sahabat pun ada pertingkah depan Nabi SAW lagi, lepas perang lagi, semua jihad bisa dililah ikhlas. Tapi ada juga masalah dunia ni mesti akan kacau lagi. Tapi apa dia, bila dah ada ketentuan daripada Allah dan Rasulnya, habis mereka semua apa ni berbaik semula dan mereka tunduk kepada ketetapan ketua. Itu penting. Kalau tak ada macam ini, dia buat kumpulan satu lagi, tak puas lagi kumpulan satu lagi, kumpulan satu lagi, biarlah tak selesai. Itulah sikap mereka terhadap masalah yang telah diberikan keputusan secara pasti oleh Allah dan Rasul. Pembahagian harta ghanimah dilakukan di daerah Syafra ketika pasukan kaum muslimin dalam perjalanan pulang ke Madinah. Orang yang pertama kali mendapat khabar gembira atas kemenangan pasukan kaum muslimin ialah Zaid bin Harithah. Muslimin, kaum muslimin di Madinah menyambut khabar gembira tersebut dengan sukacita. Bahkan mereka hampir tidak yakin atas khabar yang mereka dengar itu. Kata Usama, demi Allah, aku tidak percaya sampai aku melihat sendiri para tawanan. Macam mustahil kita boleh menang orang kafir Quraisy, suka bawa. Ini bukan Arab mana ni, Badui mana, ini orang Quraisy yang lengkap dengan senjata, ada hamba-hamba dia semua. Jadi itu adalah reaksi sebahagian para sahabat. Kata Usama, demi Allah, kata Usama, rasa kaget nampak pada banyak wajah. Mereka bertanya-tanya, apakah benar pasukan kafir Quraisy boleh dikalahkan, para pemimpinnya berhasil ditawan dan kesombongan mereka boleh dihancurkan? Pada akhirnya hakikat Tuhan-Tuhan mereka yang palsu serta akidah-akidah mereka yang batil terlihat dengan jelas. Saking kagetnya Ummul Mukminin Saudah sampai berkata kepada Abu Yazid bin Amr yang sepasang tangannya dibelenggu dengan tali pada lehernya di tawanan perang, hai Abu Yazid, kamu ini kan orang yang dermawan, kenapa kamu tidak mati dengan mulia? Rasulullah SAW bertanya, apakah atas Allah dan Rasulnya? Saudah menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus anda dengan membawa kebenaran, aku tidak kuasa ketika melihat sepasang tangan Abu Yazid diikat dengan tali pada lehernya selain mengatakan seperti apa yang aku katakan tadi. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh dua orang tawanan. Kena bunuh juga Yang pertama ialah Nadar bin Harith dan yang kedua ialah Uqbah bin Mu'id. Uqbah bin Mu'id kalau macam teringat, pada awal-awal dia banyak menyakiti Nabi SAW, banyak menghasut orang apa ni, menyakiti orang-orang muslimin. Mereka itulah yang suka menyakiti kaum muslimin di Mekah dan sangat kejam dalam memusuhi Allah serta Rasulnya. Dan mereka itulah termasuk pemimpin kaum kafir yang menjadi penjahat perang. Di dalam Quran suruh waqatilu a'immatal kufri, bunuhlah ketua-ketua kafir. Jangan membunuh mereka boleh memberikan pelajaran bagi orang-orang yang jahat lainnya. Dengan nada memelas, Uqbah bertanya, lalu bagaimana dengan anak-anakku, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, masuk neraka. Anda masih ingat, Uqbah inilah yang pernah melemparkan kotoran kambing, bukan, unta ke kepala Rasulullah SAW ketika beliau sedang sujud. Lalu muncul Fatimah untuk membersihkan kotoran tersebut dari tubuh beliau. Ini orang dia. Ada pun tawanan-tawanan yang lainnya, Rasulullah SAW berpesan agar mereka diperlakukan dengan baik. Sampai-sampai Abu Aziz, pasukan musyrik yang ditawan oleh saudaranya sendiri, Mus'ab bin Umair, bersama seorang sahabat Ansar, bercerita bahawa kaum muslimin memperlakukannya dengan sangat santun. Setiap mendapatkan jatah santap pagi, ini bahagian dia, sarapan pagi dan santap malam. Santap pagi misalnya makan tengah hari lah. Santap malam berupa kurma dan roti, khususnya khusus rotinya mereka diberikan kepada tawanan, sedangkan mereka rela makan kurma. Hal itu demi memenuhi pesan Rasulullah SAW supaya para tawanan diperlakukan dengan sebaik mungkin. Tapi ini sesuai dengan makanan orang biasa lah. Orang sana pun nak makan roti pun sebenarnya susah, dapat makan kurma je. Baik, antara kurma dengan roti lagi baik makan apa? Makan roti. Jadi mereka, ya ini orang-orang Ansar makan kurma, tapi tawanan dapat makan roti. Sampai-sampai setiap kali seorang dari mereka mempunyai sepotong roti, dia berikan kepada tawanan, dia merasa malu memakannya sendiri. Tapi tak semesti sampai sekarang dapat makan roti je lah. Sekarang dah dapat nasi dengan telur je, dah gaduh, kecoh lah sampai keluar kat parlimen. Makan dia teruk sangat, kata dia. Padahal orang kampung biasa makan lebih teruk daripada tu. Dekat Malaysia lah ni. Baik. Sikap memperlakukan tawanan dengan baik seperti yang sangat dianjurkan oleh Islam, sungguh tidak ada bandingannya dalam sejarah dunia. Pertempuran Badar, betapapun kecilnya, merupakan peristiwa pemisah dalam sejarah Islam. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutnya dengan istilah hari pemisah, Yaumul Furqan. Kerana berkat pertempuran tersebut, terpisahlah antara sesuatu yang hak dari sesuatu yang batil. Juga dalam pertempuran itu, akidah Islam mampu mewujudkan kemenangan-kemenangan yang besar. Secara gamblang, posisi akidah Islam berada di atas berbagai kepentingan ambisi dan hubungan-hubungan duniawi. Lihat itu pernyataan kaum Ansar ketika pertempuran belum dimulai, bahawa mereka akan setia pada akidah Islam yang tidak disinggung-singgung dalam sumpah yang mereka ucapkan pada peristiwa Aqabah yang kedua. Bahkan mereka merupakan prajurit yang patuh dan rela berkorban demi mempertahankan akidah mereka tanpa reserve apa pun. Jadi kita nak lihat tentang apa ni, kelebihan apa ni, faedah-faedah dari peperangan Badar. Yang pertama apa, dia membezakan antara apa yang batil dan yang salah, yang benar. Jadi yang batil kekafiran, syirik, yang benar adalah Islam dan tauhid. Dah jelas tak? Yang kedua, nampaknya kesungguhan dan benarnya iman para sahabat, lebih-lebih lagi orang-orang Ansar. Dan lihat pula itu sikap kaum Muhajirin yang tidak peduli harus menghadapi keluarganya sendiri dalam pertempuran Badar, sehingga ada seorang anak yang bertempur dengan ayahnya sendiri dan dia bunuh anak ayahnya sendiri. Sebab apa? Kerana agama, kerana akidah. Dan ada seorang saudara yang harus berkelahi saling membunuh dengan saudaranya sendiri, adik-beradik dan seterusnya. Hubungan keluarga tidak menghalangi mereka untuk membunuh kerana kepentingan akidah berada di atas segala bentuk hubungan. Para pasukan Badar memang pantas mendapatkan penghargaan besar sebagai pahlawan Badar. Sehingga dalam catatan patriot yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka merupakan golongan sahabat lapisan pertama. Jadi kita katakan lapisan pertama maknanya itu elit lah di kalangan para sahabat. Yang ini dari sudut kemuliaan secara keseluruhan. Siapa yang dapat, sebab tu kalau kita lihat apa ni dalam hadis kan, bila diceritakan tentang sahabat ni, nanti disebutkan dia ikut dalam peperangan Badar. Kenapa disebutkan tu? sebabmu. Itu kemuliaan yang besar di kalangan salaf, siapa yang dapat ikut perang Badar. Mereka menempati peringkat atas dalam kitab-kitab At-Tabaqat. Jadi bila disusunkan sahabat-sahabat, dimulakan dengan Al-Badriyun dulu, yang dia Ahli Badar dulu. Begitulah mereka yang sepanjang zaman layak memperoleh penghargaan material dan spiritual. Beberapa hadis sahih menjelaskan keutamaan para veteran perang Badar dan kedudukan mereka yang tinggi di syurga. Harithah bin Suraqah Al-Ansari merupakan salah seorang remaja yang ikut gugur sebagai pahlawan syahid dalam perang Badar. Ibunya menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, anda pasti sudah tahu tempat tinggal Harithah. Jika ia berada di syurga aku, jika ia berada di syurga, aku akan sabar dan tabah." Imam dia tanya Nabi SAW. Sebab apa? Dia rasa, dia yakin Rasulullah SAW tahu kat mana tempat Harithah, kat syurga atau kat neraka. Kalau dia di syurga, aku akan sabar dan tabah. Dan jika ia berada di tempat lain, alhamdulillah, menurut anda, apa yang harus aku lakukan? Beliau bersabda, "Celaka kamu. Kamu kira syurga itu hanya satu? Sesungguhnya syurga itu banyak. Dan anakmu berada di syurga Firdaus." Masya Allah. Jadi inilah apa ni, yang ditemui oleh orang yang gugur dalam perang Badar. Walaupun kat dunia dia meninggal dunia, tapi dia dapat apa ni, syurga yang tinggi, syurga Firdaus. Adalah Hatib bin Abu Ba'lata yang memunculkan informasi kepada orang-orang kafir Quraisy atas kedatangan pasukan kaum muslimin yang hendak menaklukkan kota Mekah. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian memaafkannya. Ini Hatib ni ada kisah yang masyhur. Dia orang Islam, seorang sahabat Nabi SAW. Tetapi dia apa? Dia bocorkan rahsia bahawa Nabi SAW nak apa ni? Nak kejar kafilah Abu Sufyan. Jadi cerita tu dia hantar orang suruh bawa berita sampai kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan ini sebenarnya adalah apa ni, hukuman adalah perbuatan jenayah yang besar dalam dalam negara. Ini traitor, dia boleh dihukum bunuh. Biasanya dihukum bunuh. Jadi kan ceritanya adalah Rasulullah SAW memaafkannya. Beliau bersabda, "Mudah-mudahan ia termasuk pasukan Badar." Ini ahli pasukan Badar. Yang mana Allah berfirman kepada mereka, "Berbuatlah sesuka kalian kerana bagi kalian adalah syurga. Dan aku telah mengampuni kalian. Lepas bapar itulah aku." Jadi dengan apa, walaupun ada kesalahan, tapi bandingkan dengan kelebihan, kelebihan lagi banyak. Jadi kelebihan pahala ni akan menghapuskan dosanya. Jadi ini satu pengajaran sebenarnya. Ada orang buat salah, tak ada orang tak buat salah. Tapi jangan apa ambil salah tu je kita besarkan. Kita lupa nak tengok apa ni keseluruhannya. Bila kita nak hukum seseorang yang kita tulis kemarin atas kerja. Tapi kalau kita nak sebutkan kesalahan orang tu, nak waspadakan orang dari kesalahan orang, tak payah nak ceritakan kebaikannya. Nanti dia dah tak ada apa, dah tak ada efek. Tapi nak hukumkan seseorang, kena apa ni, kena lihat secara keseluruhan. Baik. Dan ketika, dan ini dalil bahawa ahli perang Badar semua masuk syurga. Jadi bukan hanya 10 orang ya yang masuk syurga. Itu memang ada hadis Nabi SAW list down Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah dan seterusnya. Memang itu 10. Tapi ada lain lagi sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk syurga. Antaranya adalah ahli perang Badar yang ada 300 lebih orang sahabat. "Wahai Rasulullah," dan ketika budak milik Hatib mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hatib masuk neraka," Rasulullah SAW menukasnya, marah, "Kamu keliru. Dia tidak masuk neraka kerana dia pernah ikut dalam perang Badar dan perang Hudaibiyah." Ini dia belum meninggal lagi. Dan ini menunjukkan bahawa apa ni, orang ini semua yang masuk perang Badar akan diberi taufik oleh Allah SWT, tak akan apa ni, tak akan sesat, tak akan murtad, tak akan lakukan sesuatu apa ni yang lebih besar daripada daripada pahala yang mereka amalan baik yang mereka lakukan. Mungkin mereka lakukan kesalahan, tapi mereka akan bertaubat dan sebagainya. Jadi kita kita berlaku adil terhadap apa ni, terhadap para sahabat. Adapun Syiah, oh Hatib ni habis, Umar ni Khattab buat salah habis, lagi macam-macam, semua satu-satu habis. Abu Bakar pun salah kan tadi. Patutnya tak boleh ambil pertembusan. Habis semua salah. Kalau boleh dia nak salahkan Nabi SAW pun kalau boleh. Ha, itu pasal apa? Dia ambil kesalahan dan dia nak ucapkan. Itu adalah sikap ahlu bidah. Jadi dia pernah ikut dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Ini dua peperangan yang siapa ikuti dijanjikan masuk syurga. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Kemenangan dalam perang Badar membawa pengaruh yang sangat kuat, yang mendalam, baik di Madinah, di Mekah dan di seluruh wilayah semenanjung Arabia, Jaziratul Arab. Jadi orang sudah dengar lah cerita ni. Jadi ada kesan yang mendalam. Di Madinah, posisi kaum muslimin berada di atas orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Dulu Yahudi kan lebih kuat, lebih berpengaruh sebab mereka lebih kaya dan sebagainya. Tapi sekarang apa? Dah tukar. Orang-orang Islam dah apa ni? Status sekarang dah naik. Orang-orang Yahudi merasa terhina sehingga muncul sifat dengki yang mendorong mereka secara terang-terangan memperlihatkan rasa permusuhan. Mereka sangat marah atas keberhasilan kaum muslimin menang dalam perang Badar yang tidak mereka harapkan. Akibatnya mereka sudah tidak boleh mengontrol lagi ucapan dan tindakan mereka yang sudah dikuasai oleh emosi dan dengki. Dalam hati dah teruk nak. Mereka tutup-tutup juga tapi terkeluar juga. Sebab tu kata Allah SWT, orang munafik ni, wama tufi suduruhum akbar. Apa yang disembunyikan dalam hatinya, kita dengar cakap dia dah tak betul, dah jahat dah. Dalam hati sebenarnya yang disembunyikan lebih besar lagi, hebat. Mereka benci bila orang Islam dapat nikmat. Mereka suka bila orang Islam dapat ni kena musibah. Itu dia, itu tanda banyak orang yang tidak beriman. Sebab tu ni antara perkara yang membatalkan iman dan membatalkan Islam. Kita suka apa ni, kita tolong, lebih teruk lagi lah, kita tolong orang kafir menentang orang Islam. Kita suka orang kafir habiskan orang Islam. Itu semua buat kita murtad, okay? Itu bukan orang Islam, itu adalah musuh Islam. Mereka melancarkan permusuhan kepada kaum muslimin yang menyebabkan Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Kita ingat lagi peristiwa pengusiran Yahudi semua datang bila? Selepas Perang Badar. Banyak yang kemudian masuk Islam. Sebahagian masuk Islam, ini orang-orang Arab. Masuk Islam demi melindungi kepentingan-kepentingannya setelah merasa bahawa posisi kaum muslimin berada di atas angin. Mereka lalu membentuk kelompok orang-orang munafik yang pura-pura menampakkan Islam namun sejatinya masih kafir. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah seperti tidak boleh mempercayai apa yang terjadi. Para pembesar dan gembong-gembong mereka terbunuh. Ketua-ketua mereka terbunuh. Sebuah riwayat mursal menyebutkan bahawa mereka berusaha tabah dan tidak mahu menangis serta meratap atas teman-teman mereka yang terbunuh di Badar. Hal itu mereka lakukan agar kaum muslimin tidak merasa gembira di atas penderitaan yang mereka alami. Sanggup mereka apa ni? Wayang-wayang juga eh. Mereka sudah berencana nak melakukan balas dendam. Mereka lalu menyuruh Umair bin Wahab al-Jumuhi untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan Safwan bin Umayyah berjanji akan mengurus keluarganya jika dia sampai terbunuh. Jadi dia rupa apa ni? Hayat killer eh. Umair bertolak daripada Mekah ke Madinah dengan membawa pedang. Ketika sampai di masjid, dia berhasil ditangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya tentang maksud kedatangannya di Madinah, semula Umar berbohong dengan membuat alasan bahawa dia sedang mencari kawanan. Namun belakangan akhirnya dia mengaku terus terang tujuan yang sebenarnya, termasuk jaminan yang diberikan oleh Safwan bin Umayyah kepada. Jadi dia masuk Islam lah akhirnya. Dan setelah masuk Islam, Umair minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengajak penduduk Makkah masuk Islam. Salah satu tindakan orang-orang kafir Quraisy untuk melampiaskan balas dendam atas kematian orang-orang mereka di Badar juga ialah mereka membeli dua orang tawanan kaum muslimin dalam peristiwa di Rajin daripadanya Khubaib dan Zaid bin Dathnah yang kemudian mereka bunuh. Ini ada kisah lain. Jadi mereka cubalah apa juga cara untuk balas dendam. Mereka kalau boleh nak bunuh Nabi SAW tapi tak dapat. Orang tu akhirnya masuk Islam dapat hidayah. Tapi adakah kita tertikai kan Islam dia? Ha, ni masuk Islam pasal takut lah nak kena bunuh dengan Umar. Tak boleh pakai. Kita katakan ada orang macam gini. Ada orang mula-mula dengar hidayah dah dapat petunjuk dah, dia masuk Islam. Ada orang lambat, ada orang dah nampak pedang baru dia nak masuk Islam. Jadi kita jangan fikir, jangan apa ni, jangan periksa hati tu. Kita tak tahu apa dalam hati. Kita terima yang zahir. Ada pun orang Syiah yang bodoh. Inilah sahabat-sahabat masuk Islam pun takut, takut mati ni masa. Lagi-lagi siapa? Abu Sufyan dan Muawiyah, anaknya. Dia masuk pada tahun terakhir sebelum Nabi SAW wafat. Jadi pembukaan kota Mekah. Kata ni masuk Islam semua apa ni? Pura-pura munafik dan sebagainya. Salah. Salah besar. Macam kita lah kan. Waktu muda apa semuanya, tak nak pergi masjid, tak nak pergi belajar apa semuanya. Jahat lah kita kan. Tak tahu dah berapa putih apa semuanya baru pergi. Lepas tu orang kata, ah ini baru nak pergi. Mudah lah, ni tak pakai lah. Kita cakap macam itu, boleh tak macam itu? Kan salah. Sifat apa ni, sifat ni tak boleh. Janji dia masuk dah bagus. Apa yang dah sudah tu, sudah lah. Misalnya sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa zaman kita mungkin ada. Ini dulu apa semuanya tak tahu, lepas tu wah dah jadi orang alim, jadi apa pendakwa apa semua. Ha, tak nak dengar dia, jangan dengar dia. Dia nak dengar yang mana? Yang daripada kecil dah baca Quran. Tapi masih bayi lagi ya. Dah pakai serban. Ha. Nah, itu baru kita nak dengar. Kalau dah tua-tua, ya, ini tak mau tak pakai. Mana ada macam itu kan? Allah beri hidayat pada siapa yang dia suka, bila dia suka. Ini sebab tu dalam sejarah kita lihat sahabat tak semua sama-sama masuk Islam. Ada masuk awal, masuk susah, ada masuk tengah waktu senang dan sebagainya. Itulah keadaan-keadaan. Ada yang masuk Islam lepas Rasulullah SAW wafat. Ada juga. Jadi bukan apa ni, itu apa ni adalah satu keaiban. Keaiban adalah tak terima langsung. Tak terima kebenaran langsung setelah dia lihat kebenaran. Pasca peperangan Badar. Ini setelah peperangan Badar. Baca sikit lah. Ada peperangan-peperangan lain, iaitu peperangan Qarqarah Al-Qudr. Ini jarang kita dengar sebenarnya. Kalau kita buka kitab seperti ini, kita jumpa lah peperangan-peperangan kecil. Jarang kita jumpa dalam kitab-kitab yang umum lah. Iaitu kaum muslimin telah mengerahkan upayanya untuk terus melakukan pemboikotan ekonomi terhadap orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu antaranya dengan apa? Dengan apa ni? Serangnya kafilah-kafilah dagang Quraisy yang daripada Mekah nak pergi Syam. Kebelakangan ketahuan bahawa kabilah-kabilah yang mengambil keuntungan dari perdagangan orang-orang Quraisy yang sering melewati daerah mereka berkomplot untuk melawan kaum muslimin. Jika ada kabilah-kabilah kan ada yang ada janji dengan orang Quraisy kan, tukang jaga keselamatan, bila jalan kat kawasan dia jaga, dia protect lah. Jadi kalau apa ni orang Islam apa ni berjaya apa ni hentikan kabilah-kabilah dagang, jadi mereka tak dapatlah mereka punya bahagian. Jadi apa mereka buat? Mereka komplot untuk kita serang pula orang-orang Islam. Ini kira mesineris lah dia kata kan. Dia perang kerana, bukan kerana akidah, bukan perang apa, tapi kerana duit, kerana harta. Di antara kabilah-kabilah tersebut ialah Bani Sulaim dan Bani Ghatafan. Ini satu kabilah yang kuat yang berkumpul menyusun kekuatan di Qarqarah Al-Qudr dekat sebuah sumber mata air milik Bani Sulaim. Rasulullah SAW memimpin sendiri satuan pasukan untuk menghancurkan mereka. Akan tetapi, beliau hanya mendapatkan kawanan unta. Satu kawan unta, sekumpulan unta. Orang dia tak dapat. Rupanya begitu mendengar kedatangan beliau, mereka terlebih dahulu telah melarikan diri. Ini pasal apa? Ini nak duitnya pasal. Bila dia tengok rupanya gagahnya orang-orang Islam, Rasulullah SAW datang, mereka cabut. Tak jadi. Jadi unta pun orang tak sempat nak ambil, mereka tinggalkan. itulah apa ni natijah daripada peperangan tersebut. Setelah tinggal selama 3 hari di tempat itu, beliau kemudian pulang. Ibnu Sa'ad meriwayatkan tanpa isnad bahawa ghanimah yang berhasil didapat oleh Rasulullah SAW saat itu sebanyak 500 ekor unta. InsyaAllah. Sementara jumlah pasukannya sebanyak 200 orang. Pasukan kecil. Tak ada yang terbunuh. Dan kemudian perang As-Sawid. Abu Sufyan ibn Umayyah dengan masih menyimpan dendam kesumat, diam-diam datang dari Mekah dengan membawa kekuatan 200 pasukan berkuda. Berkuda eh? Setelah bergabung dengan Bani Nadir yang tinggal di sebuah pinggiran kota Madinah. Ingat Bani Nadir? Orang apa? Yahudi. Dia bergerak untuk melancarkan serangan dari arah lembah Al-Uraib. Setelah berhasil membunuh 2 orang pasukan kaum muslimin dan membakar ladang kurma, dia langsung melarikan diri pulang ke Mekah. Kaum muslimin mengejarnya sampai ke daerah Qarqarah Al-Qudur tapi tidak berhasil menangkapnya. Mereka kembali dengan membawa sawit. Sawit ini tepung gandum yang dibuang oleh orang-orang musyrikin untuk meringankan beban bawaan mereka agar mereka boleh cepat-cepat lari. Itulah sebabnya perang itu disebutkan Perang Sawit. Dia Abu Sufyan pun tak berani nak masuk lah. Dengar je, insyaAllah kejap dia pun dah lari. Dia campak dia punya apa ni, gandum, tepung gandum. Kemudian Perang Zu'amah. Sebulan setelah peristiwa Perang Sawit yang terjadi pada bulan Muharram tahun ketiga Hijrah, Rasulullah SAW melancarkan serangan ke Najd ditujukan kepada suku Ghatafan yang tengah berkumpul di daerah Zu'amah. Dikarenakan mereka melarikan diri, maka tidak timbul pertempuran. Sekali lagi mereka larikan diri. Setelah satu bulan safar berada di kampung halaman mereka, beliau kemudian kembali ke Madinah. Inilah yang disebut pertempuran Zu'amah. Al-Waqidi dalam dan Ibnu Sa'ad menjelaskan bahawa orang-orang yang telah berkumpul di daerah Zu'amah adalah kabilah Ghatafan dari Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Waktu itu jumlah pasukan kaum muslimin sebanyak 450 personel. Ibnu Ishaq memiliki pendapat berbeza mengenai waktu kejadian peristiwanya. Menurutnya kaum muslimin bertolak ke daerah tersebut pada hari Khamis tanggal 12 Rabiul Awal tahun ketiga Hijrah. Jadi ini semua adalah peperangan, kalau ibu sebut peperangan macam gini yang Nabi SAW ikut serta. Kalau syariah dan sebagainya Nabi SAW tak ikut serta. Peperangan Buhran. Selanjutnya Rasulullah SAW menyerbu dari arah daerah Furuq yang melintasi jalur perdagangan yang hubungkan antara Mekah dan Syria, tetapi tidak terjadi pertempuran. Al-Waqidi menuturkan bahawa dalam perang ini Rasulullah SAW pergi meninggalkan Madinah selama 10 hari. Ibnu Sa'ad menjelaskan jumlah pasukan kaum muslimin sebanyak 300 orang. Ramai ni sebenarnya. Jadi maknanya di Madinah ada ready ya, operational ready ya, kita katakan person soldier ada je kan. Nabi SAW panggil pergi, kadang Nabi SAW sendiri yang pergi kan. Kalau dalam dakwah, dalam apa semuanya masih ada peperangan berterusan. Itu kita lihat, inilah cara apa ni, bagaimana Islam apa ni tersebar. Tetapi kebanyakan riwayat-riwayat peperangan kecil ni apa ni tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Okey. So, kita lihat semuanya banyak daripada kitab-kitab sejarah yang kita tahulah ada yang tak ada sanad dan sebagainya. Okay. Jadi, bila tak ada sanad kita tak dapat hukumkan benar ataupun tidak benar. Tapi kalau ceritanya, asal ceritanya ada, kita anggap dia adalah, tapi yang detail-detailnya tak ada. Tak apa ni, tak kita jadikan hukum. Kemudian berikutnya adalah Perang Qardah. Orang-orang kafir Quraisy memanfaatkan jalur peperangan perdagangan lintas Najd yang menghubungkan Iraq untuk melepaskan diri dari pemblokiran ekonomi. Jadi orang-orang dah makin sempit nak jalan eh, dah tak boleh jalan melalui Madinah, jangan jalan lah. Najd tu daerah Riyadh lah sekarang ni. Jadi jalan makin jauh lagi. Abu Sufyan keluar memimpin kafilah Quraisy dengan membawa dagangan yang sebahagian besar berupa perak. Mereka tetap nak keluar nak kena niaga. Kali ini dia bawa perak. Mendengar informasi itu, Rasulullah SAW segera mengirim Zaid bin Haritha dengan satu pasukan. Zaid mendapati kafilah Quraisy di dekat sebuah sungai di wilayah Najd yang terkenal dengan daerah Kardah. Rombongan kaum kafir Quraisy itu melarikan diri, meninggalkan kafilah ini yang kemudian diambil oleh Zaid sebagai harta rampasan. Satu kemenangan yang hebat, dapat perak kali ini. Peristiwa itu terjadi 6 bulan sesudah Perang Badar Kubra. Boleh ke tak boleh buat macam ini? Dalam keadaan biasa tak boleh. Ini dalam keadaan peperangan. Dalam keadaan peperangan. Sebab orang Mekah, orang Islam di Mekah, sampai ketika itu masih lagi ditindas, diseksa, dibunuh, dipaksa untuk keluar daripada Islam dan sebagainya. Jadi mereka masih dalam peperangan. Walaupun peperangan Badar dah selesai, tapi belum kira belum apa? Belum maknanya mereka dah ada perjanjian damai untuk ataupun ada satu kita katakan berhentikan peperangan. Selagi tak ada, maknanya masih lagi peperangan. Menurut Ibnu Sa'ad, waktu itu Zaid bin Haritha membawa satuan pasukan sebanyak 100 orang. Dan kafilah orang-orang kafir Quraisy mengangkut perak seberat 30 dirham senilai 100 ribu dirham. Dengan demikian gagal sudah rencana orang-orang kafir Quraisy membuat jalur perdagangan yang baru, new trade route lah kita katakan, sehingga pemblokiran ekonomi terus berlangsung menimpa mereka. Akibatnya iklim ekonomi perdagangan di Mekah mengalami krisis yang cukup berat, dan untuk mengatasi hal itu harus ada upaya dan tindakan yang serius. Dan berikutnya adalah peperangan Uhud yang terbukti di sini. Apa-apa soalan? Dalam keadaan kafir, terputuslah pernikahan tersebut. Jadi jarak dia adalah ikut iddah. Jadi ketika itu dia masih lagi suami isteri, baru lagi kan. Jadi apa ni, diteputuskan suaminya. Ya, cerita tentang Al-As ni ada cerita lagi tentang apa ni, anak Nabi Salam saya dah. Dia tangkap bukan dia apa ni. Zainab selepas tu dinikahi oleh siapa lepas tu? Sama. Tapi ada orang kata kalau apa ni, itu masalah lain lah. Zaman-zaman sekarang ni kan, sebagai di Eropah, apa ni, suami isteri ni orang kafir. Jadi isteri dia masuk Islam, suami tak nak masuk Islam, boleh ke tak boleh, dia ada anak dan sebagainya macam mana. Kalau kita ikut hukum Islam, kita kasih tempoh. Kita tak cakap terus apa ni, serta-merta dia putus, fasakh. Kita kasih tempoh, apa ni, waktu iddahnya 3 kali haid kan, kurang 3 bulan gitulah. Jadi kalau dalam masa itu dia tak nak masuk Islam juga, maka terpaksa putus. Pasal kata Allah SWT, wala tumsiku bi isamil kawafir, jangan berpegang dengan apa? Dengan penjagaan orang kafir. Orang kafir tak boleh jaga wanita Islam. Jadi mesti diputuskan. Ini hukum Islam, tak boleh. Sebab wilayah apa ni, daripada orang kafir kepada orang Islam, tak boleh, tak mungkin. Kalau bapa orang kafir, mak orang Islam, apa nak jadi dengan rumah? Anak mana yang akan dominan? Mungkin silap. isteri yang apa, mak yang Islam tu akan boleh ditarik masuk kepada kafir. Tak mungkin boleh bersatu macam itu. Beza dengan wilayah tu orang Islam, isteri orang orang ahli kitab misalnya tu boleh. Tapi ada fatwa-fatwa di Eropah dan sebagainya, ulama kata boleh. Jika apa ni, takutnya kalau kita putuskan juga apa nikahan itu, nanti wanita yang baru masuk Islam tu murtad pula. Begitu lah, jadi mana boleh gitu eh. Hukum kita hukum. Jadi itu satu maslahat untuk wanita tersebut, tapi tak boleh dikira. Jadi ulama-ulama tak patutkan macam itu. Dapati ada banyak praktikaliti dengan banyak agama Islam juga. Sebab kalau kita nak semua orang yang nak masuk Islam nak kena renew dia punya akad, kena buat walimah lagi apa semuanya, cik tu. Jadi walaupun tak apa style dia buat apa ni, akad nikah ada saksi ke tak ada saksi ke, walimah dia macam mana ke, dan sebagainya, itu semua kita nak kira. Kita anggap apa, janji ada pernikahan, kita terima. Janji dia bukan apa ni, bukan zina. Masuk Islam tak payah nak barukan akad. Maksudnya kalau makan kat depan situ tau, ada makan bawa balik, kita nak kira.